طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، خلاص كلين kita lanjutkan masalah beberapa contoh kesungguhan ulama salaf dalam memanfaatkan waktu. Poin keberapa kita, ikhwan? 4 atau 5 sekarang, ikhwan? Poin keberapa ya Syekh Abdul Ghawi? 4 sekarang kita membaca keempat. Yang lain dikatakan ada lagi, yang lain lagi ada yang menceritakan tentang sosok Al-Khatib Al-Baghdadi, seorang ahli hadis dan ahli tarikh. Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau berkata, aku tentang Al-Khatib Al-Baghdadi, ada seseorang menceritakan tentang beliau. Kata orang ini, aku tidak pernah melihat Al-Khatib kecuali di tangannya ada kitab yang ia telaah. Ya. Kalau sekarang aku tidak pernah melihat antum kecuali ada HP yang antum pegang. Itu semua dari kita, semua dari kita. Ini handphone ini udah Masya Allah. Tapi insya Allah HP yang kita gunakan mudah-mudahan untuk hal berfaedah insya Allah ya. Mereka ini adalah orang-orang yang waktunya tidak terbuang sia-sia. Adapun kita sebenarnya tidak berbeda dengan mereka. Seorang penyair mengatakan, tamurru binal ayyamu tatra wa innama nusaqu ilal ajali wal aynu tanzur. Hari-hari kita akan terus-menerus berlalu, bersilih, silih berganti, berlalu gitu aja. Wa innama nusaqu ilal ajali wal aynu tanzur. Padahal semua orang telah tahu bahwasanya kita akan kembali, ya, bahwasanya kita menuju kematian. Iya. Inna manusaqu ilal ajal wal aynu tanzur, dan mata itu melihat. Mengertilah kita semua bahwasanya kita menuju ajal. Fala aida dzaka asy-syababul ladzi madha. Masa-masa muda yang telah berlalu tak akan mungkin kembali. Wala zala hadzal masyibul mukaddaru. Dan tidak pula uban yang putih ini akan menghilang. Sekarang kalau sudah punya uban, ya sudah, akan beruban berikutnya. Jadi itu peringatan untuk kita. Dan ikhwas sekalian, memanfaatkan waktu ini memang betul-betul kesulitan manusia di zaman sekarang. Perlu kita bugarkan kembali prinsip yang bisa menjadikan kita itu memanfaatkan waktu, di antaranya niat yang sahihah. Ya, niat yang benar dalam menuntut ilmu itu insyaallah akan mendorong dan memfaktorkan seseorang untuk memanfaatkan waktunya untuk ilmu. Ya, niat yang sungguh-sungguh. Ya. Kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza sahhat an-niyyah. Ya, ilmu ini la ya'diluhu syai'un idza sahhat an-niyyah. Ilmu ini tidak sebanding dengan apapun jika niatnya benar. Ya, ilmu ini, ilmu syar'i, tidak sebanding dengan apapun jika niatnya benar. Tapi jika niatnya tidak benar, ilmu ini tidak bermanfaat buat sahibnya, pemiliknya. Apa korelasi antara orang yang niatnya sahihah dalam menuntut ilmu dengan yang tidak disambungkan dengan memanfaatkan waktu? Antum akan melihat orang yang menyadari kepentingan ilmu syar'i untuk dirinya dan sahih niatnya, antum akan mendapatkan dia akan mencari dan menuntut ilmu yang dia perlukan betul-betul, walaupun di waktu yang tidak wajib buat dia. Saya kasih contoh. Kebanyakan orang yang kuliah atau sekolah, kita tanyakan, apakah kalian tulus menuntut ilmu ini? Kebanyakan orang yang kuliah atau sekolah, kalian tulus gak menuntut ilmu di kelas? Atau memang ini kesadaran kalian atau terpaksa? Karena emang ini kurikulumnya. Ajibu, jawab, fadl. Jawab, antum gimana menurut antum? Terpaksa, sejujurnya. Kebanyakan begitu. Walaupun mereka bermaga, ana lulusan Lipia, ana 6 tahun Lipia, ana 7 tahun Lipia, ana 8 tahun gak naik kelas Lipia, dan seterusnya. Dan ini musyahad tersaksikan oleh yang berbicara tentang dirinya juga mungkin. Ya, tentang yang berbicara juga. Boleh jadi kita itu terpaksa karena kurikulumnya begitu. Dan juga karena ada ujiannya. Coba gak ada ujiannya? Kabur-kaburan, aura-auran kita. Ya. Berapa tahun untuk sekolah jemaah? Minimal 12 tahun. Lama. Masih berapa ilmu yang nyantol di kita 12 tahun sekolah? Sedikit sebenarnya. Masih ingat gak pelajaran biologi kelas 3 SMP dulu? Gak ingat. Paling ingatnya yang bagian jorok-jorok, gambar-gambar yang tentang alat kelamin. Nah, itu yang itu tuh, ini sisanya apa? Enggak ada. Paling Pithecanthropus erectus dan semisalnya. Nah, itu bukan ilmu juga buat kita. Itu cuma sensasi doang karena kenakalan remaja. Apalagi yang diingat dari biologi? Enggak ada. Kecuali ketika antum menyadari itu bidang antum, antum suka dengan itu, masih ingat itu insyaallah. Iya. Ketika antum melihat ada lulusan kampus syariah, entah Lipia, entah ini, entah itu, kuliah usuluddin dan seterusnya, dan antum tidak melihat ada cerminan dari segi akhlak maupun dari segi lisan maupun dari segi ilmu dia, dari belajar bahasa Arab atau belajar agama, enggak ada. Ada muskilah dengan niatannya berarti. Dan jika niatan itu sahih, maka dia akan terus mengejar ilmu walaupun di waktu yang tidak diwajibkan atasnya. Makanya kebanyakan dari orang-orang yang tidak sahih niatnya dalam menuntut ilmu, di masa liburan dia lalai total. Di masa liburan dia lupa dengan semua ilmu. Dan dia kemudian masuk ke semester berikutnya dalam keadaan jahil minal juhala. Gak punya ilmu sama sekali. Gak punya ilmu sama sekali. Begitu. Sekarang kalau misalnya ada program 3 bulan hafal Quran atau 2 bulan hafal Quran atau 1 bulan bahkan. Masya Allah 1 bulan hafal Quran. Tapi ada program 2 bulan hafal Quran. Dia pengen mengikuti itu dengan maksud nyari ijazahnya atau bisa mengklaim nanti ke teman-teman bahwa saya sudah pernah jadi hafiz. Ada kan program apa tuh yang 2 bulan hafal Quran 30 juz. Ada, ikhwan ada. Tinggal di asrama mana gitu. Bayar berapa ratus ribu atau sejuta atau berapa. Nah, 2 bulan tinggal di situ. Biasanya bujang itu lebih cocok. Nah, fokus ngafal Quran. Niatannya kemudian apa? Niatannya, ya pengen supaya pernah, dianggap pernah hafal Quran. Anda pernah ketemu dengan seorang sahib, teman, teman lama, teman pesantren. Dia berkisah kepada Anda. Ana ini udah hafal Quran. Ngomong kan gitu. Ana kaget. Bukan kaget karena kagum. Beneran antum hafal Quran? Masa mahasiswa antum? Iya, nah hafal Quran. Ikut program yang tadi anda sebutkan semacam itu. Terus sekarang, keke, gimana? Cuma hafal juz 30 itu juga. Padahal dia pesantren dulu hafal juz 30, 28, 29. Malah sekarang makin berkurang. Ada sesuatu di situ. Kenapa? Mungkin niatnya tidak sahih. Kemudian setelah selesai mengkhatamkan hafalan Quran, tidak ada murojaah, tidak ada keinginan lagi. Selesai. Tidak memanfaatkan waktu lagi. Maka orang-orang yang memanfaatkan waktu itu orang yang sungguh-sungguh. Dan orang bisa sungguh-sungguh ketika kalbunya itu betul tujuannya. Ya, tapi ada juga yang enggak betul tujuannya tetap sungguh-sungguh ada, tetapi fasil, dia akan gagal pada waktunya, akan gagal, akan menyimpang pada waktunya nanti insyaallah. Ya kecuali kalau Allah berhidayah. Jadi ilmu ini kalau niatnya sahihah enggak sebanding dengan amalan lain, tinggi ya, karena semua amalan bercabang dari ilmu. Dan kemudian di antara bentuk orang yang mungkin kurang tulus atau mungkin karena jahil, dia memang memanfaatkan waktu tetapi memaksakan diri untuk membenamkan diri di luar tekanan yang semestinya, atau di dalam tekanan yang tidak semestinya buat dia, atau dia tidak mengukur kapasitas dirinya sehingga dia bertengger di posisi yang tidak semestinya dia berdiri di situ. Atau dia melakukan hal tentang ilmu tanpa bimbingan dan dia kehilangan total ilmu tersebut. Bagaimana itu bisa terjadi? Padahal dia memanfaatkan waktunya untuk ilmu total. Dan suatu saat dia mengalami futur. Yaitu kata para ulama, al-ilmu idza akhadhtahu jumlatan dhahaba minka jumlatan. Al-ilmu idza akhadhta jumlatan idza akhadhtahu jumlatan wa ajilta fihi dhahaba minka jumlatan. Faham enggak? Udah dicatat belum, ikhwan? Faham enggak, ikhwan? Enggak paham. Ilmu, jika antum ambil seluruhnya dan tergesa akannya, maka antum akan kehilangan seluruhnya. Ya, jadi ilmu jika antum ambil secara komplit begitu saja dan tergesa, maka antum akan kehilangan seluruhnya total, total, total. Kayak gimana contohnya? Contohnya adalah sebagian sikap dari kita yang tergesa-gesa dalam menuntut ilmu dan tidak mau bersabar dengan tahapan-tahapannya. Begini ya kawan, di antara contoh, anak kasih dua contoh. Dalam sehari antum menyimak 6 kajian dan itu berat-berat. Kajian-kajian cukup berat. 6 kajian langsung antum betul-betul ambil semuanya. Atau contoh lain, antum mentargetkan pokoknya dalam sebulan atau seminggu ini ana pengen mengkhatamkan 1 kitab usul fiqih dan menguasainya. Satu kitab usul fikih dalam seminggu ini ana khatamkan dan menguasai ilmu ini. Ini cita-cita yang ditertawakan oleh ulama, bahkan setan pun tertawa. Iya. Orang itu mempelajari ilmu usul fikih 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun. Nah ini seminggu atau sebulan lah, anggap sebulan, sebulan. Oke, sebulan. Antum beli kitab usul fikih terjemahan pula karya Syekh Utsaimin. Kemudian antum minta, "Ustaz, tolong ajarkan ana kitab ini dalam waktu sebulan." Ketawa ustaznya, "Antum mau apa? Ajarin anda saat sehari 3 kali saat. Ya, ustaz bilang antum berani bayar berapa? Wani piro ya? 5 juta apa saat? Kurang. Ustaz minta 25 juta. Ya enggak apa-apa saat, yang penting anda menguasai ilmu ini. Ustadznya sih bilang, dalam hatinya, ya gak apa-apa, yang penting saya berduit, gitu. Diajarin sebulan, misalnya. Sebulan oke, sebulan. Pertanyaannya, jadi gak nih talib ini? Gak jadi. Bahkan ustadznya sendiri belum tentu mengerti juga usul fikih. Gak semua yang ngerti, gak semua ustadz itu, gak semua da'i itu betul-betul paham usul fikih, gak semua beneran. Iya, gak semuanya. Maksudnya faham komplit itu benar, baik pemahamannya enggak semua. Dan yang faham pun enggak semuanya bisa mengajarkan, beneran. Ya, usul fikih itu ilmu yang tidak remeh. Enggak semua dai yang membimbing masyarakat ke sunnah atau ke Islam, enggak semuanya memahami usul fikih secara komplit. Dan yang faham pun tidak semuanya bisa mengajar. Dan yang mengajar pun tidak semuanya bisa mengajar dengan kelas yang berbeda. Ada yang bisanya mengajar untuk kelas tahap tinggi, doktoral. Atau yang mengajar untuk awam. Dia bisa ngajar awam, tapi gak bisa ngajar tahap berikutnya yang mutaqaddimin, yaitu orang-orang yang udah maju. Gak bisa. Jadi harus dari guru yang tepat. Nah, jadi gak dia? Kenapa? Karena kailahnya, al-ilmu idha akhudtahu jumlatan wa ajilta fi zahaba minka jumlatan. Ilmu itu kalau misalnya antum ambil completely dalam waktu yang singkat dan antum tergesa dengannya, perginya juga cepat. Kata mereka apa? Easy comes, easy goes. Nah, pas gini bahasa Inggris pada lu tahu semua. Kiraan bahasa Arab pelangap-pelongo antum. Ada kajian bahasa Arab enggak sih sini? Hah? Ada? Ya. Semoga Allah beri hidayah pada antum semua. Ya begitu ya kawan. Jadi kuncinya dua di sini. Pertama, atau faedah dari kalimat ini ada dua. Yaitu pertama, ini untuk orang yang betul-betul mengisi waktu untuk ilmu loh. Tapi hati-hati, mengisi waktu untuk ilmu itu juga tetap ada sistemnya gitu loh. Pertama, ambillah ilmu secara gradual. Apa gradual itu? Berangsur ikhwan. Ya, sabar. Dan yang kedua, jangan tergesa. Itu aja. Nah, itu. Berangsur satu, dan dua, jangan tergesa. Ya. Iya, Tahib, anda tahu antum mengisi waktu untuk ilmu, Masya Allah. Tapi, akhi, antum harus menuntut ilmu masalah demi masalah. Tema demi tema. Masalah, masalatan kata para ulama. Ilmu itu diambil, ditalqin masalah demi masalah. Bukan dalam satu majelis pokoknya semuanya harus selesai. Enggak. Ulama dulu tuh enggak gitu. Lalu bagaimana dengan daurah demi daurah itu? Daurah 3 hari, 4 hari. Menghatamkan kitab betul. Tapi itu penyegaran. Dan perlu setelah itu ada muroja'ah. Daurah itu bukan binafsiha atau secara independen selesai nutut ilmu setelah daurah. Enggak. Kita ini kadang-kadang sukanya daurah yang instan, langsung praktek. Daurah nikah, banyak. Daurah poligami, banyak. Ya banyak yang pengen cuman pada susis. Ya. Daurah nikah, banyak datang. Langsung abis itu pada pengen praktek. Sebentar, abis daurah, pikirin dulu, pelajari lagi. Pelajari lagi, ya pelan-pelan. Mutadarrijan bahasanya itu. Yang pertama, nuntut ilmu itu berangsur. Mutadarrijan. Kedua, ada mul'ajalah. Jangan tergesa. Karena tergesa dalam masalah ini dari syaitan. Ya. Kemudian ikhwan, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, wahai anak Adam, innaka antal ayyam. Ya, ini yang waktu ana diajarin waktu di Idat Libya dulu, pada ketawa teman-teman. Ya bena Adam, innaka anta ayyam. Gimana ada? Oh ya anak Adam, koniku pitik. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau hanyalah hari-hari yang kau lalui. Kita ini adalah hari-hari yang kita lalui. Iya, dan usia kita adalah, dan ya sisa kita ini hanya menghadapi apa? Sisa hari-hari aja. Sungguh engkau hanya serpihan hari-hari yang engkau lalui. Setiap kali satu hari berlalu darimu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Betul itu. Iya. Semakin lama kita hidup itu, kesempatan itu semakin menipis. Al-Hasan juga berkata, tak ada satu hari pun pada saat fajar terbit kecuali ia akan berseru, wahai anak Adam, aku adalah makhluk yang baru bagimu. Sahih, karena every day is a new day. Sahih amla? Hah, benar enggak? Every day is a new day. Setiap hari itu adalah hari yang baru. Besok misalnya, hari baru enggak? Iya. Harapan baru? Harapan jaya, harapan indah. Iya. Aku adalah makhluk yang baru bagimu, dan aku menyaksikan apa yang engkau lakukan. Maka berbekallah denganku, yaitu dengan mengisi hari-hari dengan melakukan amal-amal bermanfaat. Karena apabila aku telah berlalu, aku tidak akan kembali lagi hingga hari kiamat. Sahih. Hari yang berlalu, bahkan tadi sore, antum will never take it back. Gak akan mungkin bisa mengambil kembali sore tadi. Ya, hanya tinggal kenangan, khalas. Ima baik, ima buruk, gitu. Atau biasa-biasa aja. Maka orang yang berprestasi atau memiliki uluwul himmah dan matalib aliyah, cita-cita tinggi, tumuh yang tinggi, ambisi yang tinggi, dia akan berusaha menoreh sejarah hidupnya dengan hal-hal yang membanggakan atau menyenangkan. Mengukir hari-harinya dengan hal yang membahagiakan diri di masa depan. Karena apabila aku telah berlalu, aku tidak akan kembali lagi hingga hari kiamat. Di hari kiamat, hari-hari akan kembali enggak? Bukan hari-harinya kemudian kembali begitu saja, melainkan apa yang kembali? Yaitu laporan amalnya. Laporan amalnya. Catatan amalnya. Wa idza suhufunu syirat. Wa idza suhufunu syirat. Ya. Baik. Ini lihat ini, pesan dari Al-Hasan Al-Basri. Apa kaitannya dengan menuntut ilmu jemaah, ikhwan? Mengisi waktu dengan menuntut ilmu, baik mendengar atau membaca ilmu, itu adalah sebaik-baik amalan. Dan insya Allah itu semudah-mudah amalan, insya Allah. Sekarang makin dipermudah oleh Rabb kita Azza wa Jalla, Al-Alim Al-Hakim. Yang mana Allah itu tahu kesulitan kita. Allah tahu kondisi zaman ini pastinya, karena Allah menciptakan dan mentakdirkan. Maka Allah Ta'ala jadikan dan ciptakan adanya wasail, perantara-perantara tersebarnya ilmu seperti media sosial. Maka manfaatkan itu jemaah, manfaatkan itu. Dan jangan terperdaya dengan hanya memanfaatkan media sosial yang sekadar banyak yang like, atau sekadar banyak yang nonton, atau bagaimana? Nah, targetkan prioritas antum. Walaupun media yang antum pakai ini mungkin media yang tidak dipakai oleh jumhur, atau video yang antum tonton bukan video yang banyak ditonton oleh orang pada umumnya. Tetapi ketika antum tahu ini bermanfaat, grab it fast. Apa grab it fast ya, kawan? Hah? Ambil dia dengan cepat. Ya, insyaallah antum akan mendapatkannya. Jangan ditunda-tunda. Kita ini harus seperti itu, menghabiskan atau ya dengan amal soleh, terutama dengan menuntut ilmu atau mengajarkannya. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu apa? Al-yaqin. Al-yaqin ini apa artinya, kata para ulama, ikhwan? Al-maut, al-ajal, kematian. Ya. Jadi al-yaqin kematian. Tapi ini makna secara bahasa atau makna secara sebutan ulama? Bukan secara bahasa, karena al-yaqin artinya bukan kematian. Al-yaqin artinya syai' muakkad, yaitu syai' sesuatu yang dianggap dipastikan gitu loh. Itu yakin. Tapi kenapa al-yakin dikorelasikan bahkan ditafsirkan dengan ajal atau mati di sini? Karena kematian itu kepastian. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala juga, "Tsumma amatahu fa aqbarah." Jadi pasti mati orang itu. Ya. Nah, korelasi yakin dengan kematian ini juga dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz atau Az-Zuhri atau lainnya, lupa salaf kita yang membicarakannya. Tidaklah aku melihat sesuatu yang al-yakin tetapi yang paling diragukan oleh orang-orang dari segi tingkah laku. Orang-orang semua meyakini akan kematian. Tetapi tingkah laku mereka seolah-olah tidak percaya adanya kematian. Mafhum? Atau ini sudah pernah dijabarkan mungkin di sini. Ya. Tidak pernah aku melihat al-yakin yang paling diragukan oleh manusia. Yaitu manusia semua meyakini akan adanya kematian untuk diri mereka. Tetapi sikap dan tingkah laku mereka seolah-olah mereka tidak yakin adanya kematian. Tadi kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadah di antara ibadah yang teragung adalah menuntut ilmu. Kapan kita menuntut ilmu? Sekarang sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin. Cuman kemudian orang-orang tariqah, ngerti tariqah ya kan? Tarekat. Ada mantan tarekat di sini? Enggak ada? Ataupun kalau ada juga enggak mau ngasih tahu ya. Tariqah, sufiyah, mutasawwifah. Mereka kemudian menafsirkan al-yaqin ini bukan al-maut. Tapi mereka menafsirkan al-yaqin ini dengan ma'rifah. Karena memang derajat paling tinggi ma'rifah itu yakin. Ya enggak? Yang dari ngapak siapa kan biasanya kalau bersumpah kan, yakin deh sumpah, ini enggak bohong. Yakin. Yakin. Maka mereka menafsirkan al-yakin di ayat ini apa? Ma'rifah. Level tingkatan ma'rifah. Dengan dalil ini kemudian mereka bilang apa? Sembahlah Rabbmu, beribadahlah kamu, sampai datang kepada kamu level ma'rifah. Nek wis sampai teko ning level ma'rifat, ya wis ra usah salat. Ngerti enggak, Pak? Dalile kayak gitu, dalile. Lihat, orang kalau menyimpang kayak gitu, Pak. Ya jadi kalau udah sampai level ma'rifah, ya enggak usah salat, enggak usah ibadah, free. Bukan child free lagi sekarang, ibadah free, ya. Wis jadi gelandangan, jadi wali majdzub. Kayak wong edan ini gak apa-apa, yang penting wis wali. Bukan kamu gitu sih, Maritan ya? Iya. Paling bahagia ini, paling bahagia ini. Antum kayak bahagia banget kalau anak bapain beliau. Antum siapanya? Padahal antum dengan beliau itu kayak gak usah dilanjutin lah. Iya. Jadi kalau wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kalian sembahlah Rabb kalian sampai datang level ma'rifat. Kalau sudah datang level ma'rifat, udah selesai tugasnya. Maka beribadah itu hanyalah orang-orang yang kayak kita nih, masih di level syariat. Kita ini masih level syariat, Pak, bagi beberapa orang. Kalau sudah level ma'rifat itu, udah beda hakikat ma'rifat. Kita masih syariat, masih punya butuh dalil. Karena kalau udah ma'rifat tuh udah gak butuh dalil. Karena dia sudah mengetahui Rabb-nya. Gitu kata mereka. Tapi ini tafsiran batil. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama yang menafsirkan seperti ini, maka ini tafsiran kufur, perkataan kufur. Karena dengan memutuskan inqita' al-insan 'anil ibadah mutlaqan, memutus diri dari ibadah secara mutlak, maka itu kekufuran. Maka itu kekufuran, ya. Nah, jadi kita ini menuntut ilmu, beribadah kepada Allah dengan cara menuntut ilmu sampai kapan? Sampai datang ajal kita. Iya. Nah, berarti kan ini jangan sampai usia kita disia-siakan. Karena ajal selesai, kematian datang, enggak ada kesempatan untuk nutut ilmu lagi. Nanti ketika kita digopong terus kemudian masuk ke dalam liang lahat dan kemudian setelah ditanya oleh malaikat, apakah sempat menuntut ilmu? Enggak sempat. Kemudian istri antum, tetangga antum, sahib-sahib antum menanam kitab-kitab dan rak-raknya di kuburan antum. Sempat baca? Enggak sempat. Khalas, tidak ada kesempatan untuk menuntut ilmu lagi. Sampai sebagian dari salaf berkata kepada guru mereka, ya Syekh, apakah di surga itu kita bisa nuntut ilmu lagi enggak? Gitu. Kenapa mereka bertanya gitu? Apakah di surga kita bisa nuntut ilmu lagi enggak? Kenapa mereka bilang gitu, ikhwan? Saking mereka merasakan nikmatnya menuntut ilmu ketika hidup di dunia ini, kemudian bertanya kepada guru mereka, apakah di antara kenikmatan di surga itu kita nuntut ilmu ada enggak? Di surga ada majlis ta'lim, misalnya Syekh Abdul Ghawi, misalnya maqamnya Mahmuda beliau, Masya Allah. Ngisi ceramah kemudian, di dunia saya enggak bisa ngisi ceramah karena enggak diundang. Mau di surga saya bikin ceramah. Misalnya. Taib. Ikhwan, di surga itu nikmat yang Allah berikan itu, nikmat yang tidak ada masyakohnya. Apa? Masyakoh itu apa, ikhwan? Masyakoh. Kesulitan, kesusahan. Surga itu isinya hanyalah nikmat yang tidak ada kesulitannya. Nuntut ilmu nikmat gak? Nikmat. Ada gak masyakohnya? Ada. Lah terus nanti di surga nuntut ilmu gak? Gak perlu. Kita nuntut ilmu sekarang supaya ke surga. Ketika ke surga ya udah antum bahkan gak kepikiran. Anak pengen belajar balaghah gitu. Gak ada. Ngapain antum belajar balaghah? Udah enak antum. Udah enak lah di surga. Coba aja nanti insyaallah ya. Insyaallah, mudah-mudahan anak sama antum insyaallah ketemu kepada Allah, mudahkan ke surga insyaallah dan keluarga kita. Dan ketahuilah bahwa waktu itu terbagi menjadi beberapa bagian. Al-Khalil bin Ahmad ini ahli lughah. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi namanya. Berkata, waktu itu ada tiga bagian. Satu, waktu yang telah berlalu darimu di mana dia tak akan pernah kembali. Ini berarti past, ya, al-madi, waktu yang telah berlalu. Yang kedua, waktu yang sedang engkau jalani, maka lihatlah bagaimana ia akan berlalu darimu. Ini namanya present. Present, bukan present. Bacanya present. Gitu. Hadir, kalau bahasa Arabnya. Hadir itu kekinian, sekarang. Maka kalau di Inggris misalnya, ya misalnya, Pak Jarwo, present. Gitu. Atau bahasa Arabnya, hadir. Gitu ya. Itu waktu sekarang. Al-an. Dan yang ketiga adalah waktu yang engkau tunggu-tunggu yang bisa jadi engkau tidak akan mendapatkannya. Waktu yang engkau tunggu-tunggu yang bisa jadi engkau tidak akan mendapatkannya. Taib. Jadi ada tiga, ikhwan. Waktu yang telah berlalu darimu. Dia tak akan kembali. Khalas. Kalau antum sia-siakan, selesai sudah. Kalau antum manfaatkan, semoga baka pahalanya. Dua, waktu yang sekarang sedang kau jalani dan itulah yang antum fokuskan. Lihat bagaimana ia akan berlalu darimu. Fokuskan sekarang, manfaatkan. Karena sekarang akan menjadi lampau. Sekarang akan menjadi sesuatu yang tak akan bisa kita ambil kembali. Ya, sekarang akan menjadi lampau. Dan kelak akan menjadi sekarang. Itu pun, sekarang akan menjadi lampau dan kelak belum tentu menjadi sekarang. Karena waktu nanti ke depannya engkau tunggu-tunggu esok hari. Yang bisa jadi engkau tidak akan mendapatkannya. Belum tentu kita mendapatkan esok hari jemaah. Ada enggak rasa ketakutan untuk masalah itu? Kalau ketakutannya ada, ketakutan dalam rangka apa? Besok belum tentu ada buat kita. Kalau ketakutannya adalah karena kita masih banyak dosa yang belum taubatkan, ya alhamdulillah. Tapi kalau ketakutannya adalah saya belum menikmati seluruh keinginan dunia, maka ittaqillah. Iya. Di mana ketakutan kita jika besok tidak ada buat kita? Ketakutan kita sekarang di apa kalau besok enggak ada? Kalau ketakutannya karena dosa, mudah-mudahan ke akhirat itu hatinya. Tapi kalau ketakutannya karena saya punya cita-cita duniawi yang belum bisa saya tunaikan, jangan, aduh gimana ya besok ya. Berarti kekhawatiran dunianya lebih nyata buat dia. Secara sunnatullah kita mengetahui bahwa waktu yang kita jalanin ini tidak akan pernah kembali lagi bagaimanapun juga. Walau sekiranya seandainya manusia, jin, dan para malaikat semuanya bergabung untuk bekerja sama, tentu mereka tidak akan dapat mengembalikan waktu yang telah berlalu dari umur kita. Waktu yang kita sia-siakan, jika kita bandingkan dengan waktu yang kita gunakan, niscaya kita akan melihat bahwa diri kita ini sangat lalai. Sahamlah. Sahih. Taib. Dalam hari ini misalnya, ikhwan. Hari ini, taib. Hari ini. Kerja, alhamdulillah. Bandingkan waktu yang kita gunakan untuk kebaikan secara global, apapun kebaikan itu, dengan hal yang mubah dan atau sia-sia, bahkan haram, lebih besar mana nisbatnya? Kata sebagian ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jika ada seorang sehari saja dia tidak bermaksiat, maka itu ibarat hari Id buat dia. Jika seseorang pernah sehari saja dia bebas dari maksiat, maka hari itu adalah hari raya dia. Ngerti, Pak? Kalau kita kayak gitu gak kalimatnya? Enggak. Kita ini satu hari aja, kebaikan kita lebih besar daripada keburukan kita. Itu hari Id kita. Saking ratio antara atau percentage kita antara sia-sia dengan mengisi waktu luang yang hal yang bermanfaat, itu masih domplang. Mungkin lebih banyak sia-sianya. Sejujurnya kalau kita naik motor menuju kerja atau pulang kerja, apa yang kita lantunkan? Apa pikiran kita apa? Apakah murojaah? Mikirin ilmu? Atau murni cuma ngeliatin jalan? Tatapan mata kosong? Atau antum mengingat-ingat nomor plat mobil di depan antum? Atau gimana? Lihat, banyak waktu itu berlalu. Lewat begitu saja, khalas, tanpa terasa. Dan tanpa ada rasa bersalah karena melewatinya begitu saja. Ini kita. Kita sedang menceritakan tentang kehidupan kita. Apabila seorang dari kita mau membaca tentang kesungguhan para ulama salaf dan seberapa besar usaha mereka dalam memanfaatkan waktu, maka ia tidak dapat membandingkan dengan keadaan dirinya yang sangat lalai. Itu ya, ikhwan. Termasuk anda dan juga antum, kita semua, ikhwan. Ya. Kita kadang ngobrol sama ikhwan, sama jemaah. Itu bagus. Maksudnya kita bermuasyarah. Tapi berlarut dengannya, kadang bisa sampai 3 jam, majelis 3 jam. Kebuli, Masya Allah. Iya, kebuli sambil ngebuli juga, ya Masya Allah. Majelis, ajib. Ya. Kemudian tema demi tema berlalu. Dan rata-rata temanya gak ada ilmu. Ima fulus, ima mar'ah, ima, ya pokoknya al-muhim temanya itu. Mungkin kalau di akhirat kita nangis kali ngeliat tema-tema kayak gitu. Ya. Coba kita ngumpul-ngumpul ngobrol makan kebuli sambil mempelajari kitab misalnya. Masya Allah, kitab Tauhid. Sambil makan kebuli, ustadznya menjelaskan hadis tentang tatayur misalnya. Kemudian ditalik sama imam. Kemudian ditambahkan faedahnya sama antum. Tahu gak, kisah kayak gini gak mungkin terjadi. Ya. Harapan antum udah tinggi tuh. Wah, dijatuhin lagi. Ya emang gak mungkin terjadi. Mau gimana coba? Wahai ASS, ahlu santri, sate santri. Anda mau singkat jadi AS gak enak ya. Karena bahasa Inggrisnya gak enak. Antara azan dan iqah maghrib, antum ngapain tadi, ikhwan? Lahu. La'ibu walahu. Ikan, cuman main kalimat dan lalai. Iya. Kecuali bagi yang buka puasa. Tadi anak-anak cek, pada buka puasa, ya sebagian yang buka puasa buka, yang gak buka ya nongkrong tuh di pos. Berapa jumlah tadi yang salat antara azan dan iqamah? Jumlah individu. Jumhur lebih berpihak ke situ atau di tempat wudu? Jumhur tadi, jumhur. Bukan jumhur ulama, bukan jumhur fuqaha. Jumhur kusala. Jumhurnya orang-orang pemalas itu. Berapa jumlah ikhwan di antara kita tadi yang berdoa di antara azan dan iqamah? Ya, mungkin kehitung dengan jari. Sementara yang di luar tadi, gak bisa kehitung. Ya, coba lihat. Dari sisi itu aja kita udah bisa mengacu. Ya, kita ini banyak lalainya. Padahal kita menuju majelis ilmu yang membahas tentang waktu yang disia-siakan. Dan itu waktu yang tadi kita sia-siakan memiliki fadilah. Waktu yang memiliki fadilah karena ada yang disyariatkan di situ, ikhwan. Misalnya untuk sholat 2 rakaat. Ada minimal 2 dalil yang menunjukkan syariatnya. Pertama, kata Nabi SAW, Sallu rak'ataini qabla maghrib. Sallu rak'ataini qabla maghrib. Sallu rak'ataini qabla maghrib. Liman sya'. Salatlah 2 rakaat sebelum salat maghrib. 3 kali Rasulullah SAW menyebutkan. Ketika ada 3 kali Rasul menyebutkan, berarti ada ta'kid. Ada ta'kid, yaitu penegasan dan penguatan oleh Rasulullah. Tapi alhamdulillah enggak sampai wajib, melainkan kata Nabi liman syaa, bagi siapa yang berkehendak. Berarti ini levelnya mustahab kata para ulama usul fiqih. Itu dalil pertama. Dalil kedua, ma bainal adzanaini raka'atan. Antara 2 azan ada 2 rakaat. Azan di sini maksudnya azan dan iqamah. Iqamah dimutlakkan dengan azan karena mirip lafalnya. Ada 2 rakaat. Lihat sunnah ini, gitu kan. Lihat sunnah ini, ikhwan. 2 rakaat antara maghrib dan isya. Jangan karena kita itu berteman dekat, kemudian sama-sama ASS, ya. Apa sih tadi di poster tuh ada ASS? Itu ada apa istilahnya, JSS ya? Oh, JSS itu lebih mending ya. Ya, JSS, jurus sehat sakit ya. Nah, itu coba kalau misalnya jangan karena ini sesama JSS nih enggak masalah lah. Apa yang antum lakukan di sini, berani gak antum lakukan di masjid lain? Jemaah masjid lain, jemaah masjid pada lagi sholat 2 rakaat, antum ngobrol ngalor ngidul di luar masjid, rata-rata jenggotan cingkrangan, gimana pandangan orang-orang? Mereka akan memandang, jemaah mana sih ini? Kayak gini nih? Ditanya, ini jemaah mana sih? Tuh yang pojokan, musolanya di pojok. Oh, JSS. Kayak ditahdir langsung. Apa yang antum lakukan di sini kok bisa memalukan di luar? Padahal yang melihat kita itu Allah, bukan mereka sekarang. Makanya nasarankan kalau misalnya ikhwan kita ini habis puasa, buka puasa, fadl, buka puasa. Buka puasa, boleh di situ, fadl, buka puasa. Tapi selayaknya, ya, masuk ke musola atau sholat 2 rakaat. Pun kalau enggak sholat 2 rakaat, minimal ini ada waktu antara azan dan iqamah. Ya. Yang kata Nabi SAW, da'watun bainal adzani wal iqamah la turad. Atau kama qala Nabi SAW, doa antara azan dan iqamah itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik antum doa ya di luar sholat sunnah, atau antum doa pas lagi sholat sunnah 2 rakaatnya itu setelah tasyahud, setelah salawat, kata Nabi SAW, fal yakhtar ma yu'jibu. Silakan dia pilih, bebas doa yang dia sukai dari doa. Faddal, antum doa sebelum salam. Apapun doa antum, daripada antum di situ makanan juga sedikit, tadi enggak ada makanan kayaknya. Antum dapat apa, ikhwan? To'am enggak ada, kalam tok gitu loh. Ya, salam alhamdulillah. Tapi enggak dapat apa-apa. Mendingan doa minta sama Allah. Ya. Itu ada waktu yang ini kefadilah. Mungkin kalau ba'da isya mungkin masih mending walaupun makruh kita ngobrol-ngobrol. Tapi kan kalau ba'da isya lebih longgar. Tidak ada fadilah khusus di waktu tersebut. Nah begitu ya, ikhwan. Jangan kemudian kita ini mempelajari masalah waktu kita yang sia-siakan. Ternyata kita melanggarnya langsung. Atau sebelumnya. Atau selalu melanggarnya. Harus ada perubahan nih, santri-santri, jemaah santri-santri. Kira gimana? Antum kok pada diam ini? Pekan depan Anda masih ada enggak di sini kira-kira? Hah? Anda enggak peduli. Masih ada mau enggak? Antum mau pecat Anda bodo amat. Yang penting kan Anda nyampein. Tapi sebelum antum pecat Anda, mungkin bilang dulu ya, Ustaz, masih berkenan enggak ya gitu. Bercanda. Iya, ikhwan. Karena kalau Anda enggak ingetin, dosanya di Anda ini, gitu kan. Ya Anda harus ingetin. Whatever, apapun perasaan antum ya Anda enggak peduli juga, gitu kan. Wah, nah, kita ditahan sama Ustaz nih, emang dikira kita apa? Ya, apa antum, gitu kan. Baik, kemudian ya ikhwan. Adz-Dzahabi rahimahullah menjelaskan tentang perjalanan hidup Abdul Wahhab bin Abdul Wahhab bin Al-Amin. Dia berkata, Abdul Wahhab sangat menjaga waktunya. Tidak satu jam pun dari waktunya berlalu kecuali ia gunakan untuk membaca, berzikir, salat tahajud dan menghafal Al-Qur'an. Muhammad bin Abdul Baqi bin Abdul Baqi, ikhwan salah baca. Bin Abdul Baqi berkata, setauku aku tidak pernah menyia-nyiakan waktu yang telah berlalu dari umurku untuk bermain-main dan berbuat yang sia-sia. Masya Allah. Ada riwayat mengagumkan yang menunjukkan kesungguhan mereka dalam menggunakan waktu, yaitu riwayat yang disebutkan oleh Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala tentang Daud bin Abi Hind rahimahullah, di mana Daud berkata, dahulu sewaktu masa kecil aku sering berkeliling di pasar. Ketika pulang, aku usahakan diriku untuk berzikir kepada Allah Ta'ala sampai pada tempat tertentu. Jika aku telah sampai pada tempat itu, aku usahakan diriku untuk berzikir kepada Allah Ta'ala sampai pada tempat selanjutnya hingga akhirnya aku sampai di rumah. Ada kisah yang ketika ana teleponan sama Ustaz Abu Usamah Hafizullah sekitar 3 atau 4 tahun lalu, ada dapat diberi faedah oleh beliau dalam telepon tersebut. Jadi ada di antara salaf kita yang beliau saking mengisi waktunya itu untuk berzikir itu, kalau misalnya beliau melewati suatu tempat dan beliau tidak berzikir di tempat tersebut, karena orang yang berzikir itu ya kawan, orang yang berzikir itu maka alam menyaksikan dan menjadi syahid buat dia. Faham gak? Antum kalau misalnya berzikir di mana? Dan itu ada dalil-dalilnya bahwasanya semesta ini menjadi syuhada bagi orang yang berzikir melewatinya. Faham? Jadi antum lewat misalnya, entah melewati hutan, pohon, bangunan atau apa, antum berzikir, maka baik bangunan, pohon atau apa, makhluk-makhluk Allah itu menjadi syahid. Menjadi saksi buat antum-antum tuh ahli zikir. Iya. Benda-benda itu jangan antum kira kemudian Allah Subhanahu wa taala, iya mereka bisu, betul. Tapi ada beberapa dalil yang menunjukkan beberapa tumbuhan atau benda-benda sekitar itu muta'athir dengan zikir orang di dekatnya. Muta'athir itu apa ya, kawan? Ya ta'athir. Berbekas, berefek pada benda-benda tersebut. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari. Ada sepohon. Hah? Ya, berupa kurma dan ya dari pohon, gitu. Masih di pohonnya. Jadi dia masih basah, masih hidup gitu pohon makhluk ini. Pohon dekat apa? Dekat mimbarnya Rasulullah SAW. Tiba-tibanya terdengar suara tangisan seperti suara bayi di pelepah tersebut, dari pohon tersebut. Maka para sahabat bertanya, Rasulullah itu apa? Nah, itu suara rantingnya itu. Nah, tangisannya karena dia rindu dengan apa? Dengan mau'izah, dengan zikir yang biasa disampaikan oleh khatib, yaitu Rasulullah SAW di mimbar. Ajib, ajib. Masya Allah, ajib. Jadi, semesta itu menjadi syahid bagi ahli zikir dan ahli ilm. Nah, ini dari anak kalimatnya. Barusan tadi dari anak, bukan dari Ustaz Abu Usamah. Alhamdulillah. Sekarang dari beliau. Kemudian dalam pertemuan beliau mengisahkan bahwa di antara salaf, saking beliau itu ingin semesta itu menjadi syahid bagi dirinya, untuk dirinya sebagai ahli zikir. supaya baiklah kita. Maka kalau misalnya orang ini, salaf kita ini, beliau melewati suatu tempat tanpa berzikir, maka beliau akan kembali lagi ke tempat tersebut dan melewatinya dengan berzikir. Saking gak mau ada bagian dari bumi ini yang dilewati tanpa pernah berzikir pada tempat tersebut. Faham ikhwan? Setelah kita salat fardu, biasanya salat-salat apa? Salat sunnah ba'diyah. Dan dianjurkan untuk salat di tempat yang berbeda dengan kita salat fardu. Ngerti? Ingat kayak gitu kan biasanya? Iya. Apa-apa? Kenapa begitu ikhwan? Supaya makin banyak bagian bumi Allah yang ada varian zikirnya dari hamba Allah ini. Ajib. Ya. Jadi antum naik motor, imma antum berzikir, imma antum mendengarkan zikir. Gitu aja. Antum sedang tidak mendengarkan headset atau mendengarkan zikir, mendengarkan ilmu enggak, tapi minimal antum berzikir. Hatta antum baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Maka ada syahid. Ada saksinya dengan izin Allah Ta'ala. Dan tempat itu menjadi lebih baik, lebih berkah dengan kehadiran zikirnya antum biiznillah Ta'ala. Coba bisa-bisa seperti itu, Baikun. InsyaAllah. Kenapa tempat ini adem? Karena ada AC-nya. Itu secara hissi. Tapi secara maknawi kenapa? Karena di sini hilaqul zikir, hilaqul ilm. Maka ada ketenangan, dan ketika antum sampai ke rumah, antum akan kangen untuk kajian esok hari. Betul enggak? Iya. Gitu, Masya Allah. Anda pernah ke suatu kontrakan, yang mana kontrakan tersebut, beberapa penghuninya berkasus, di situ talibat, kontrakan talibat. Nah, semua kamar itu lusuh, bukan lusuh, apa namanya, auranya itu gak enak, karena emang banyak yang kesurupan di situ, jadi anak terpanggil, dipanggil, namanya perempuan ya, kan sering kena kayak gitu-gitu ya. Maka semua kamar, ruang dalam dan juga ruang gudang, apalagi itu, kemudian kamar-kamar, itu semuanya suram gitu, negatif auranya. Tapi di ruang depan, itu jauh beda. Malah dingin. Anda tanya, kok kenapa di sini beda? Iya, Ustaz, di sini itu selalu beda. Kenapa beda? Soalnya kalau kita ngaji pasti di sini. Kalau misalnya ada majelis sama ustazah pasti di sini. Maka ini yang ini kamar apa, bukan kamar, apa? Ruang depan ini selalu beda rasanya. Karena dipakai buat, sering dipakai buat zikir. Begitu ya, ikhwan. Baik, kemudian tujuan Daud melakukan hal tersebut agar dia dapat memanfaatkan waktunya dan umurnya dengan sebaik-baiknya. Iya, gimana? Udah selesai lah. Syekh Abdul Ghawi, udah selesai lah. Hah? Fadal. Udah selesai memohon. Janganlah, udah aja lah, masa belum. Hah? Setengah delapan selesai sholatnya maksudnya. Tapi sebentar lagi insyaAllah. Mungkin 5 menit aja. Masing-masing dari kita, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah, jika memperhatikan waktu yang telah ia sia-siakan dan waktu yang tidak dapat ia manfaatkan kembali, kemudian memperhatikan waktu yang dapat ia manfaatkan, niscaya akan mengetahui bahwa di antara kedua terdapat ketidakseimbangan. Ya. Para pembaca yang budiman, riwayat-riwayat tersebut di atas menunjukkan bahwa waktu itu sangatlah berharga. Kalau boleh kami mengumpang makannya, waktu itu bagai roda katrol untuk mengambil air sumur. Pernahkah Anda melihat katrol yang diletakkan di atas bibir sumur? Apabila pada katrol tersebut dipasang tali yang panjang, kemudian ada orang yang memegang ujung tali tersebut, lalu ia menariknya, dan katrol ikut berputar seiring dengan ditariknya tali. Maka tali yang ditarik akan terus bertambah panjang, sedangkan yang digulung pada katrol itu akan terus berkurang. Itulah umur manusia. Ini agak kurang, karena udah gak pakai sumur kita, jadi gimana gitu. Anda yang tidak mengetahui berapa panjang tali yang digulung pada katrol, tidak tahu. Anda tidak mengetahui tentang ajal Anda. Tali yang ditarik tadi adalah umur yang Anda miliki. Dan hari-hari yang terus-menerus datang dan pergi. Jadi ketika antum narik ini seperti menarik usia yang tinggal tersisa. Tiba-tiba udah ketemu aja tuh ember, itu mati dasar. Kayak gitu maksudnya. Ya. Cuma tadi kalimat agak beribet dikitnya. Jadi misalnya nih, sumur, kita pakai sumur dulu. Serahkan kita diamin tuh. sampai ke bawah tuh. Terus ada suara mahbarun. Ini tuh ibarat antum melakukan ini seperti beramal. Beramal, beramal, beramal, beramal, beramal, beramal, beramal. Makin deket nih kayaknya nih. Makin deket, ya, ketemu ember. Ember ini ibarat apa? Ajal, kematian. Gitu. Sekarang kita itu buat apa narik ini? Buat apa coba narik ini? Gitu loh. Kalau ternyata kita narik ini buat hal yang sia-sia, hanya meletihkan berarti. Meletihkan, letih, letih. Aduh, letih, capek, capek, capek. Mati. Iya, kesian. Ada yang tidak mengetahui berapa panjang tali ini. Kemudian, karena ya, Anda tidak mengetahui tentang ajal Anda. Tali yang ditarik tadi adalah umur yang Anda miliki dan hari-hari yang terus-menerus datang dan pergi. Walaupun Anda mengumpulkan jin dan manusia untuk saling bekerja sama, niscaya mereka tidak akan dapat mengembalikannya meski sedetik, apalagi satu jam. Karena itu kita harus meninggalkan perbuatan menunda-nunda ini sejauh-jauhnya. Kita harus bersungguh-sungguh dan jangan sampai salah seorang di antara kita berputus asa untuk mengamalkan kebaikan dengan berbagai bentuknya. Kita sering mendengarkan tentang orang-orang yang mengeluhkan sedikitnya bacaan mereka. Hah? Antum mengeluh gak tentang sedikitnya bacaan antum? Orang-orang yang mengeluhkan sedikitnya hafal mereka. Anda gak perlu tanya lagi ini. Lebih-lebih. Dan orang-orang yang mengeluhkan ketidakmampuan mereka dalam mengatur waktu. Nah, ini dia. Iya. Masya Allah. Kita hidup dalam masyarakat yang sama, walaupun tempat kita sering berjauhan. Masing-masing dari kita dapat melihat pada dirinya dan pada sebagian saudara-saudaranya, yaitu adanya kelalaian yang besar terhadap beberapa permasalahan. Antum lihat kitab-kitab para ulama. Wah, banyak. Banyak. Satu ulama segini kitabnya. Kok bisa kayak gitu? Gak mungkin beliau bisa kayak gitu kecuali dengan mengisi waktunya dengan manfaat. Kita satu buku ngarang aja gak bisa kita. Nulis satu-satu saja berfaedah itu. Satu-satu saja. Ya, hadis sama syarahnya. Ini gitu aja dua paragraf gitu. Pernah mungkin. Abis itu ngerasa kayaknya udah alhamdulillah ya Allah dapat hidayah. Ya Allah baru segitu aja. Udah gitu yang like cuma 10 lagi ya, gitu. Ya Allah. Ya, kita gak seberapa sebenarnya. Kenapa orang-orang itu kok bisa berprestasi? Kenapa mereka kok bisa berkarya sebegitu banyak? Karena tidak menyanyikan waktu. Maka orang yang menyanyikan waktu, mereka seringkali kehilangan logika terhadap orang-orang yang sukses. Kok dia bisa gini ya? Kok dia bisa gitu ya? Jawabannya gampang. Karena dia memanfaatkan skill dan waktunya. Udah gitu dong. Dan sebenarnya kalau kita seperti dia, nanti juga kita ketika di atas, hasil dari memanfaatkan waktu dan skill, orang-orang bawahan juga akan ngomong gitu, wah dia hebat, bisa kayak. Sebenarnya sama aja kita semua, cuy. Bedanya apa? Yang ini memanfaatkan waktu dan kemampuan, yang ini menyia-nyiakan waktu padahal mampu. Semua dari kita punya kemampuan dan skill di bidang masing-masing. Hanya masalah waktu dimanfaatkan apa enggak untuk mengasahnya dan meningkatkannya. Gitu. Nanti insyaallah, ya sebenarnya Anda misalnya, kok Ustaz bisa ini ya, bisa ini, bisa membahas kitab ini ya, bisa gini. Sebenarnya enggak beda sama antum. Hanya saja alhamdulillah Allah kasih ya dari Allah semua, ya. Kadang juga ada misalnya satu ustaz yang sangat aktif. Satu hari kajiannya sampai berapa gitu. Oh, antum masyaallah. Kok bisa kayak gitu ya? Ya bisa. Sama enggak waktunya dia sama kita? Sama. Apa bedanya? Beliau memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Kita, Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok dijawab? Ada pertanyaan gak apa-apa? Gak diedit dulu ini. Kan? Hah? Atau di scan dulu. Masya Allah, kalimatnya bagus nih kayaknya. Tulisnya bagus nih, Masya Allah. Baik, kita cukup sampai sini insya Allah. Akan kita lanjutkan pada pekan depan jika Anda masih diundang. Ataupun kalau Anda diundang mungkin sebaiknya Anda datang pas udah komat ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah menjaga antum. Wa iyyakum. Jazakallah khair atas doanya. Pertanyaan, kapan seseorang ini disebut sebagai murid dari seorang guru? Misalnya Anda pernah duduk di majelis seorang ustaz dan Anda mendapatkan ilmu agama atau ilmu bahasa Arab darinya atau pemahaman fikih darinya. Apakah Anda bisa disebut sebagai muridnya? Lalu bagaimana adab kita kepada ustaz tersebut jika dia memiliki aib atau kekurangan taib? Kapan kita bisa mengklaim diri kita sebagai murid dari seorang guru? Ya, sebagian dari fuqaha atau ulama menyebutkan, atau dari hukama, man 'allamaka biharfin fahuwa syaikhuk. Siapa yang mengajarkanmu satu huruf saja, maka dia adalah gurumu. Ya. Dan itu ada benarnya, cuma begini, kita kembalikan juga ke uruf. Uruf yang dimaksud adalah imma uruf thullabul ilm, imma uruf masyarakat. Ya. Urufnya atau kearifan lokal penuntut ilmu itu beda dengan kearifan lokal masyarakat. Bagaimana gitu? Begini. Ketika antum pernah dengar ceramah Ustadz Fulan di YouTube, ya, kemudian antum mengklaim di masyarakat atau ketika ditanya, antum belajar sama siapa? Antum jawab, anak belajar sama Ustadz Fulan, mutlak gitu. Itu bagi masyarakat nggak masalah, karena bagi masyarakat apa itu ya belajar sama Ustadz Fulan, anak muridnya ya, walaupun online. Oh iya, baik. Tapi bagi uruf thullabul ilm itu bukan talibnya. Faham enggak maksud ana? Bagi uruf para penuntut ilmu, mengklaim sebagai muridnya Ustaz Al-Syekh Fulan itu harus dengan cara apa? Mulazamah. Dekat dengan ustaz itu. Atau kalaupun tidak mulazamah, baik ke rumah atau majelisnya, rutin hadiri kajian dan durusnya. Kajian ini bukan kajian umum. Durus, kajian kitab. Baru antum bagi para penuntut ilmu layak disebut apa? Muridnya Ustaz Fulan. Hatta Ustaz Fulan itu gak deket sama antum. Iya. Kayak misalnya di saat santri, kita setiap Senin kajian. Maka apakah secara uruf thullabul ilm antum boleh mengklaim anda muridnya Ustaz Hasan misalnya? Ya boleh, karena antum rutin di sini. Iya. Tapi kalau misalnya cuma datang sekali, kemudian habis itu taubat, gak mau datang lagi, maka itu adu namanya, musuh. Ya, taubat dari ustaz ini, gak mau lagi, jelek ustaznya. Gitu. Bukan murid kalau gitu mah. Ya, kalau ini uruf thullabul ilm kayak gitu. Maka kita ini ikhwan, jangan mengklaim di depan para penuntut ilmu, anak muridnya ustaz ini. Antum dengar kajian di mana, akhi? Anda dengar sih online sih. Ya, itu pun tematik doang dan habis itu tinggal tidur. Nah, itu bukan muridnya dia. Bukan muridnya beliau. Bagi para menuntut ilmu. Tapi bagi kalangan awam, fadl lah, itu bilang begitu. Ya. Tapi itu pun harus diedit kalimatnya. Sebagian CV nikah, itu ada banyak tadlis. Tahu tadlis, ikhwan? Tadlis itu menzahirkan sesuatu yang tidak seperti hakikatnya. Itu tadlis. Misalnya nama Muhammad Fajar misalnya. Mohon maaf, kesamaan nama enggak ada ya, insyaallah ya. Anda nyari yang sama nih, enggak ada. Anda cari dulu yang sama dah kalau. Jangan sampai nanti Winarto ya, enggak enak loh kalau gitu. Muhammad Fajar ya. Lahir di Indonesia. Ngaji apa bukan apa ya? Kalau di CV itu apa? Riwayat pengajian, apa namanya? Ngaji kajian yang dihadiri. Terus bilang, ana muridnya Ustadz Fulan. Ana berguru pada Ustadz Fulan. Ana memang Ustadz. Masya Allah. Wah, ini kan berarti ini tazkiyah. Tazkiyah ini. Merekomendasikan dirinya, bahwasanya dirinya apa? Muridnya Ustadz Fulan. Kalau memang betul murid mulazamahnya, orang dekatnya, ring satunya, boleh dia bilang gitu. Boleh dia bilang gitu. Atau memang betul-betul dia sering ikut kajiannya dan rutin. Nah, fadl lah memang gitu, fadl. Ya. Tapi kalau enggak kayak gitu, pakai bahasa lain. Yaitu bahasa yang tidak seolah-olah ini, wah ini orang topnya nih, gitu. Misalnya, kajian yang biasa Anda simak, gitu aja. Kajian yang kadang Anda hadiri, ustadz yang Anda dengar, gitu. Boleh. Tapi kalau bilang, Anda adalah muridnya ustadz fulan, wah ini berat. Iya. Karena persangkaan orang akan apa? Oh ini orang terdekat, orang ini. Dan itu kadang terjadi, ikhwan. Untuk nyari awewe kayak gitu caranya. Pakai nama Ustaz Fulan. Padahal Ustaz Fulan juga lagi nyari. Iya. Anak muridnya Ustaz Fulan. Ustaz Fulan adalah guru anak. Kadang kayak gitu. Dan kadang kemudian anak temukan berapa ikhwan. Ketemu sama Ustaz Fulan. Atau pernah ketemu mana. Beliau kemudian, Anda gak kenal beliau sih. Ini guru aneh nih. Anda mau nangkis. Ente siapa? Anda mau kayak gitu, Anda juga gak enak juga. Bingung. Antum hadir kayak, Anda pengen nanya gitu, Antum hadir di mana? Tapi, aduh gak enak, biarin dah. Ini murid yang mahjurah, murid yang gak ketahuan siapa ini. Kok dibilang, ini guru aneh nih. Pernah Anda tanya juga gitu, Antum, emang Antum kajian di mana gitu? Pernah. Anda pernah saat ikut antum saat kajian di mana? Cibarusa sekali doang. Wah, udah jadi guru. Anu jadi gurunya, masya Allah. Dan itu ngomong ke tulap-tulap lain seolah-olah Anda dekat sama beliau. Dan dalam kondisi seperti ini, nggak mungkin kita kemudian mengkat beliau kemudian antum siapa? Nggak mungkin Anda gitu ya, nanti putus harapan dia. Ya Anda pura-pura juga, pura-pura kenal sama beliau. Oh iya, udah, biarin aja dah, bodo amat dah, selalu dah, gitu. Kan khawatir kalau dia ternyata orang berkasus gitu loh, kemudian gurunya kena, sampai ada kemudian kan ada pernah terjadi, yang namanya dinar itu, kemudian berapa akhwat sampai dinikahi dan enggak habis pikir itu orang berprestasi dalam menikahi akhwat dengan cara seperti itu. Itu orang seperti ini yang kita yang malas-malesan nikah. Nah ini kita nih, karena waktu kita disia-siakan untuk tidak menikah, dia memanfaatkan waktu untuk banyak menikah. Makanya antum kalau mau nyari prestasi dari orang seperti ini bisa ini. Hanya dia jalurnya nggak benar ya. Iya. Baik, Allahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.